Jiwa muda, muda bercinta, muda putus juga. Hidup di dunia sementara, pencarian cinta di hati, janganlah berhenti. Hey jiwa muda, cepat kejar cinta. Indahnya bercinta saat muda. Indahnya bercinta di dunia. Indahnya bercinta sampai tua. Cinta masa muda, cinta paling indah. Oh, jiwa muda, jangan sampai mudah menyerah, semua demi cinta. Hey jiwa muda, pertahankan cinta. Indahnya bercinta saat muda. Indahnya bercinta di dunia. Indahnya bercinta sampai tua. Cinta masa muda, cinta paling indah. Cinta bukan permainan belaka. Cinta memang harus kita jaga. Cinta memang takkan pernah ada habisnya.